dia datang memberi perhatian. Oleh cinta suci nan adia berikan, ndak kalunggan cincinan di jari. Adia berjanji sahidik samati, ndak kalunggan cincinan di jari. Adia berjanji sahidik samati. Dua adik sandakan rubanian nan adik samaikan, tangku cak barat dek mananggungkan, pinangan lambang ganti joangan. Tangku cak barat dek mananggungkan, pinangan lambang ganti joangan. Nyato kini cinto basang keto, lai den tau bansainyo diri. Ulah ringgi ame adik mungkin janji, umpamo rueh nanjo buku, bambe darah ginda mungkin basatu. Umpamo rueh nanjo buku, bambe darah ginda mungkin basatu. Sandakan rubanian nan adik samaikan, tangku cak badan dek mananggungkan, pinangan lambang ganti joangan. Tangku cak badan dek mananggungkan, pinangan lambang ganti joangan. Laharok denai jo putihnya cinto, nyato kini cinto basang keto. Lai den tau bansainyo diri, ulah ringgi ame adik mungkin janji. Umpamo rueh nan jo buku, bambe darah ginda mungkin.